anak orang kaya yang sikapnya tidak baik. Anak orang kaya yang sikapnya tidak baik minta dibukakan toko, lalu dia duduk. Tuh, itu sebabnya tidak ada yang lebih menyiksa orang tua yang kaya daripada anak-anak yang malas. Itu siksaan betul. Dia iri sekali lihat orang miskin anaknya rajin. Dia tidak tahu anak orang miskin tidak punya pilihan lain kecuali rajin. Mau apa lagi? Saya mengalami, masa enggak lihat sisa kemiskinan di wajah saya? Oke. Berarti, kalau teman-teman ingin investasi, pikirkan yang Anda lakukan selama menunggu itu apa. Karena semua yang berhasil sampai adalah yang kesibukannya selama menunggu menjadikan dirinya lebih kuat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Ini kita akan coba angkat telepon Pak. Oh, silakan. Baik, saya coba hubungi dulu. Halo, selamat malam. Dengan Bapak atau Ibu siapa dan ada di mana? Mas Muhammad di Malang. Dengan? Mas Muhammad di Malang. Muhammad di Malang. Yes, Pak. Iya. Selamat malam. Silakan selamat bicara malam, langsung Pak dengan Pak Mario. Silakan. Iya. Pak, saya memiliki statement bahwa mimpi merupakan awal sebuah mahakarya yang menjadikan motivasi tersendiri bagi kita untuk tetap semangat menghadapi ketidakpastian sehingga kita bisa tetap survive. Namun gimana caranya mewujudkan mimpi menjadi kenyataan dan upaya apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi rintangan yang penuh ketidakpastian? Super. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Pak Muhammad yang baik, cara terbaik untuk mewujudkan mimpi adalah segera bangun dan bekerja. Sedang mimpi gitu kan, bangun, terus bekerja, baru jadi wujud dong. Karena keberhasilan tidak berada di alam impian atau di alam rencana, ada di alam tindakan. Nah sekarang, bagaimana caranya tahu? Kan banyak orang tidak mau melaksanakan, karena jawabannya gini, kalau apa? Orang ini maunya apa? Hanya berhasil. Kok enak? Iya dong? Jadi kalau begitu orang yang bilang iya kalau itu dia mensyaratkan harus berhasil. Padahal kalau kita menginginkan sesuatu, contohnya sekarang, angkat tangan yang ingin jadi orang kaya. Banyak. Kira-kira sudah kaya semua? Sudah, belum sekaya yang kita inginkan. Mengapa kita belum sekaya yang kita inginkan? Apakah ada nanti orang yang kalau sudah kaya jadi sombong? Ada. Ini dibatalkan sama Tuhan. Lo disayangi Tuhan kok kalau dikasih uang jadi sombong? Malaikat dibilangin jangan. Ketawa aja. Oke, nanti kalau diberikan pangkat, gitu. Diberikan pangkat kewenangan, gitu nanti. Mungkin enggak jadi yang agak Markus, gitu. Harus pelan-pelan ya, karena hampir kemana aja kita bilang Markus kena. So, kalau kita menjadi orang yang tidak amanah, gitu. Apakah kita kalau disayangi Tuhan diizinkan naik pangkat? Tidak. Jadi untuk kita yang belum mencapai yang kita inginkan harus bertanya, mengapa Tuhan belum menyegerakan itu? Jadi malam ini nanti berdiri di hadapan Tuhan lalu bilang, Tuhan aku janji deh. Kalau aku kaya aku tidak sombong. Betul. Dan kalau Anda dipercaya, besok ada tanda-tanda rezeki baik. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Dan kita harus break sejenak. Pemirsa, saya ingatkan untuk menghubungi nomor telepon di layar kaca Anda. Dan kami akan segera kembali hanya di Mario. Mestikah kita hijrah di saat tiada kepastian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hasyim Fifi. Ya. Sahabat saya yang super. Apakah kita harus hijrah waktu tidak ada kepastian, yuk kita ambil satu katanya yang penting, yaitu hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Pindahnya sedikit, sedikit atau total? Ini yang tidak pernah dipikirkan orang. Kalau mau jadi orang baik, jangan diangsur. Iya toh? Kalau mau jadi cicilan, berapa down paymentnya jadi orang baik? Kalau mau berubah, karena kita mengharapkan kesejahteraan yang segera, kita mengharapkan pembebasan dari tekanan kehidupan segera, maka berubahlah segera. Yang total, jangan bersihkan taman keindahan di hati ini lalu menyimpan sedikit-sedikit rahasia. Berapa banyak di ruangan ini yang punya rahasia-rahasia kecil yang tidak akan dilakukannya di depan tetangganya, tetapi dilakukan di depan Tuhan. Karena Tuhan Maha menyaksikan. Bagaimana mungkin kita menggunakan hati untuk berdoa, tetapi juga menjadi tempat adanya sampah? Jadi kalau kita mau betul-betul disegerakan perpindahan hidup kita ke yang lebih baik, hijrahlah, pindahlah total. Saya tidak bisa bahas lebih banyak, tapi dengarkan ini. Niat adalah penghijrah. Yang membuat orang pindah itu niat. Semakin besar niatnya, semakin besar perpindahannya. Dan semua amalan itu bergantung pada niatnya. Jadi kalau sudah berniat menjadi orang baik, jangan diangsur. Baikkan di hati, dibaikkan di pikiran, dibaikkan di perilaku, dibaikkan lalu ikhlaslah. Karena anggan aku dah akan dicoba, diuji. Karena semua orang yang menyatakan dirinya jadi orang baik diuji kesesuaiannya untuk kehidupan yang baru. Tidak ada orang lama pantas bagi kehidupan baru. Hijrah. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, satu pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan Bapak barusan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang ingin berkomitmen pada kebaikan tapi memiliki ketakutan yang amat sangat ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai karena dia memilih untuk menjadi baik? Dia ada yang bertanya, Pak Mario, saya punya sahabat sensi, yang sensitif, yang nudi, begitu. Tapi kalau saya enggak nuti dia, dia begini. Dunia itu bukan hanya dia. Okay? Saya tanya, dengan pelayanan saya kepada 2 juta orang ini, kan ada orang yang bicara jelek tentang saya? Ya, tidak masalah. Selama yang saya layani dengan baik, lebih banyak jumlahnya daripada yang tidak menyukai saya. Itu caranya. Kalau Anda takut dibiarkan jelek orang lain, jangan. Berhentikan rasa takut itu. Beranilah sahabatkan diri kepada sebanyak mungkin orang. Itu caranya. Tuhan saja mengizinkan hanya penjahat. Dan kalau beliau mau, habis saja semua. Bantu Markus. Itu kan? Tapi Tuhan izinkan penjahat supaya jelas bagi kita, kita orang baik. Jadi kalau begitu, pilihkan diri Anda sebagai sahabat, kuliahkan kehidupan orang lain. Mulai dari sekarang, hijrahlah dan nikmati keindahan dari menjadi pribadi yang baik. Selamat pagi. Gitu. Besar sekali, Pak Mario. Baik, mohon kesimpulannya. Sekarang, Mario. Kesimpulannya. Sahabat saya, super. Yang sama berhaknya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dengan siapapun yang telah mendahului kita dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengarkan ini ya. Semakin kita pasti masa depan, semakin kita harus pasti dengan kualitas pribadi kita. Dengan kualitas dari tujuan kerjaan kita. Jadi, mulai dari sekarang, hilangkan risauan mengenai masa depan yang semua kualitasnya ditentukan oleh kualitas yang kita lakukan hari ini. Semakin kita khawatir tentang masa depan, kita itu khawatirnya sekarang. Sehingga masa depan yang kualitasnya kita khawatirkan itu kita rusak dengan perilaku tegang kita hari ini. Damailah di dalam keikhlasan sebagai pribadi yang baik. Kalau, saya ulangi yang saya sampaikan dulu, kalau yang Anda katakan baik, ya kalau yang Anda pikirkan baik, yang Anda katakan baik, yang Anda lakukan baik, Anda tidak mungkin salah. Jadi mungkin bukan lagi kita mengisi keseharian kita sekarang dengan kekhawatiran mengenai masa depan. Khawatirlah mengenai hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Maka anjurannya, dahulukan yang harus Anda dahulukan, singkirkan yang harus Anda singkirkan, utamakan yang memperkuat diri. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak, Pak Sehat dan penjelasannya. Pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya hanya di Mario Teguh.